السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بابا ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, maka yakinlah Allah Ta'ala akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Berusaha dan berupaya untuk bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, kita berharap kepada Allah dengan sabar Allah mengangkat derajat kita, dengan sabar Allah menghapus dosa dan kesalahan kita. Karena syukur dan sabar merupakan bagian dari kehidupan orang yang beriman, seperti dua sayap seekor burung, tidak mungkin ia bisa terbang jika salah satunya terganggu dan tidak berfungsi. Apalagi kedua sayap tersebut tidak bisa berfungsi sama sekali. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian kepada orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dhaka li ahadin illa li mu'min in asabahu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang yang beriman, karena semua urusan yang dia miliki menjadi kebaikan baginya, dan hal ini tidak ada kecuali kepada orang yang beriman. Jika ia mendapatkan suatu kenikmatan, dia bersyukur dan kenikmatan itu jadi kebaikan baginya. Jika ia dapat musibah, dia bersabar dan musibah itu jadi kebaikan baginya. Hidup selalu berganti antara senang dan susah. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Miskin dan kaya selalu ada di mana-mana. Oleh karenanya para jemaah yang dirahmati Allah, kita manusia punya sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan Allah untuk beribadah, sehingga kita berupaya untuk menjadikan segala aktivitas kita sebagai bentuk ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Kita butuh kepada Allah. Allah Ta'ala memberikan jalan bagaimana kita mengungkapkan kebutuhan kita kepada Allah. Hanya orang yang sombong saja yang tidak butuh kepada Allah, mengandalkan kemampuan dirinya, mengandalkan kemampuan hartanya, mengandalkan kemampuan manajemennya dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita dengan tegas menyatakan dan mengatakan, dan itu merupakan apa yang Allah ajarkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang menjadi tema kita pada kesempatan yang baik ini insyaallah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Para jemaah yang dirahmati Allah, inti dari Al-Quran apa? Surat Al-Fatihah. Sehingga surat Al-Fatihah disebut namanya sebagai Ummul Quran. Ya. Mekah dikatakan sebagai Ummul Qura. Ummul Quran induknya Al-Quran, Ummul Qura induknya kota, ibu kota. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidaklah sah salat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, pembuka Al-Qur'an. Dan nama Al-Qur'an selainnya adalah Ummul Qur'an. Barangkali ada sudah tahu, kalau kita mengatakan Al-Quran induknya adalah Suratul Fatihah, maka inti dari Suratul Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para jemaah yang dirahmati Allah, mari kita bahas sementara secara global Suratul Fatihah, baru kita masuk kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Al-Ala bin Abdul Rahman Maulal Harqah, dari ayahnya dari Abi Hurairah dan radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, qasamtu as-salah baini wa bain 'abdi nisfain, falisfuha li wa lisfuha li 'abdi, wa li 'abdi ma sa'ala, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil 'alamin, qala Allah hamadani 'abdi, wa idza qala ar-rahman ar-rahim, qala Allah athna 'alayya 'abdi, فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين qala hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Dari Al-Ala bin Abdul Rahman, budaknya Al-Harqah dari ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku telah membagi solat antaraku dengan hambaku menjadi dua bagian. Maksud solat di sini apa? Suratul Fatihah. Jadi nama surah Al-Fatihah selain Al-Fatihah itu As-Solah. As-Solah. Jadi nama lain dari surah Al-Fatihah As-Solah. Yang itu bisa dibuka di Tafsir Ibnu Katsir. Dan separuhnya untukku dari Al-Fatihah dan separuhnya untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa saja yang dia minta. Ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tentu saja dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ulama khilaf masalah jahr dan sir. Ya, yang saya rojihkan adalah pendapat yang mensirkan, yaitu tidak mengkeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan juga dimulai dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ya, kalau jadi imam, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab. Ini berarti ada dialog ya, antara kita dengan Allah ketika salat para jemaah. Apa jawaban Allah? Hamadani abdi. Hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Ketika seorang hamba membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Hambaku telah memujiku. Sam, hamadani dengan asna. Kurang lebih maknanya sama. Ketika membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab, majadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba itu mengatakan hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta pertolongan, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dan hambaku. Wa li abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ketika kita membaca, ketika seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, apa kata Allah? Qala Allah berfirman, hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Oleh karenanya kita membaca amin. Karena isi kandungannya suratul Fatihah samudra para jemaah, sehingga disebut sebagai ummul Quran, disebut sebagai induknya Al Quran. Dan sekarang kita akan membahas inti dari suratul Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka itu adalah dalam bahasa Arab sebagai domir muttas, domir munfasil. Ya, domir munfasil, domir kata ganti yang terpisah, yang berfungsi sebagai maf'ul, sebagai objek. Biasanya kalau objek itu letaknya di depan atau di belakang? Di belakang. Ya, saya makan roti, saya minum teh, di belakang. Nah sementara ini diletakkan di depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Maka taqdimu ma haqquhu ta'khir, meletakkan di depan yang sebenarnya dia punya hak untuk diletakkan di akhir, itu bukan berarti tidak ada tujuan. Itu ada fungsi, itu ada tujuan. Apa tujuannya? Yaitu lil hasr. Memberi faedah, membatasi, pembatasan. Sehingga maknanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, hanya kepada engkau kami menyembah, bukan kepada yang lain. Padahal kalau kita membaca istilahnya dalam bahasa Arab, susunan bahasa Arab, ya, na'buduka wa nasta'inuka, secara susunan bahasa betul. Ya. Betul. Tapi artinya dan maksudnya bisa berbeda dengan yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau mengatakan na'buduka wa nasta'inuka, saya menyembah kepada engkau dan saya kami meminta pertolongan kepada engkau, itu masih mengandung kemungkinan kami menyembah kepada engkau juga kepada yang lain. Minta pertolongan kepada engkau juga kepada yang lain, kalau susunannya objeknya di belakang. Ya, oleh karena itu ibu-ibu jangan bergembira dulu kalau suaminya mengatakan ana uhibbuki, saya cinta sama kamu. Bukan berarti ya pada kamu saja, juga pada yang lain, cuma enggak ngomong. Tapi harus mengatakan iyyaki uhibbuk. Ya, berarti dia sudah muwahhidnya dia, cuma satu saja dia. Ya. Nah, di sini ayatnya juga demikian para jemaah. Ya, tadi kita sudah bahas secara global bagaimana dialog antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapatkan pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang memiliki pengertian hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, hanya kepada Engkau ya Allah kami isti'anah, minta pertolongan. Apa itu maknanya? Maknanya adalah samudra lautan para jemaah. Maknanya adalah itulah kita diciptakan. Untuk itulah jin ada, untuk itulah manusia ada, untuk itulah dunia Allah bikin. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini untuk kalian. Sementara kalian diciptakan untuk menyembah hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman ya, min kalamil Mannan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau berkata wa qawluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adapun firman Allah iyyaka na'budu hanya kepada Engkau kami menyembah, wa iyyaka nasta'in hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Apa kata beliau? Nahussuka wahdaka bil ibadah. Kami mengkhususkan Engkau semata dengan segala bentuk ibadah wal isti'anah dan segala bentuk permohonan pertolongan. Masyaallah. Lianna taqdimal ma'mul yufidul hasr. Karena mengedepankan yang ma'mul, al-ma'mul itu maf'ul tadi memberi faedah, al-hasr ya yaitu pembatasan. Wa huwa isbatul hukm lil madzkur wa nafsuhu amma adah, yaitu menetapkan hukum kepada yang disebut dan menafikan selainnya. Hukum apa? Hukum ibadah dan hukum isti'anah. Kita tetapkan untuk siapa? Hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Apa itu ibadah? Apa itu ayat? Apa itu isti'anah? Inilah lautan ya, yang kita akan berenang nanti di dalam insyaallah. Faka'annahu yaqul na'buduka wa la na'budu ghairuk. Seakan-akan kita ini mengatakan, ya Allah, aku menyembah kepadamu dan kami tidak menyembah kepada selain Engkau. Wa la na'budu ghairuk, tidak menyembah kepada selain Engkau. Wa nasta'inu bika wa la nasta'inu bi ghairik, dan kami mohon pertolongan kepada Engkau dan kami tidak minta pertolongan kepada selain Engkau. Ya. Jadi kita para jemaah beribadah hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Apa itu ibadah? Apa itu ibadah? Ya, apa macam-macamnya dan bagaimana kita harus menyikapi ibadah sehingga kita jangan sampai salah di dalam memahami ibadah dan apa kesalahan-kesalahan orang-orang dalam masalah ibadah ini. Ini insya Allah kita akan bahas dan fakta di lapangan yang banyak kita dapatkan sampai detik ini. Ibadah tapi bukan ibadah. Ya. Dia melakukan suatu ibadah yang seharusnya kepada Allah tapi dilakukan kepada selain Allah. Padahal ibadah hanya haknya Allah Rabbul Alamin. Insya Allah kita akan bahas itu. Maka di sini qaddaman ibadata ala isti'anah. Allah mengedepankan ibadah di atas isti'anah, di atas pertolongan. Ya. Min bab taqdimul am ala al-khass. Dari bab ya, mengedepankan yang umum di atas yang khusus. Berarti apa? Ibadah lebih umum dari isti'anah. Kalau lebih umum, berarti nanti selain isti'anah ada yang lain. Kenapa isti'anah disebut? Tentu bukan sembarangan. Contoh itu atof, ini namanya aful khos alal am, yaitu menghubung atau menggandeng ya yang khusus kepada yang umum. Contoh banyak ya, di antara dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, "Hafizhu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Jagalah salat-salat dan salat wusta. Apa salat wusta? Salat asar. Ya, ada malam salat subuh, tapi yang rajin salat asar, karena wusta itu tengah-tengah, asar itu berada di tengah-tengah dari dua sholat yang berada di siang. Maksud siang di sini ya artinya sudah lewat malam, karena subuh masuk siang juga ya, sama duhur. Kemudian antara dua sholat malam yaitu maghrib dan isya, ya, sudah terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Kenapa disebut hafizu ala salawati wa salatil wusta? Bukankah cukup sholat-sholat dan sholat lima waktu? Kenapa kok disebut lagi? Kenapa kok bukan maghrib? Kenapa kok bukan yang lain? Kenapa kok sholat wusta? Maka dalam bahasa Arab itu lil ahadniyah, berarti itu memiliki kedudukan penting yang harus diperhatikan. Dan ternyata dalam hadis Nabi bersabda, man tarokal sholatal asri faqad habita amaluhu. Hadisnya hasan hujjah. Barang siapa meninggalkan sholat asar, gugurlah amal-amal ibadahnya. Ya, karena sholat asar memang posisinya itu terjepit, nanggung. Yang kerja nanggung, yang tidur juga nanggung. Ya, sehingga berat. Membangun setengah empat berat, sekalian jam setengah lima mungkin begitu yang tidur. Yang kerja nanggung, pernah jam pulang jam lima. Nah, ini para jemaah, ya. Berarti sholat asar memiliki kedudukan penting. Berarti di sini iya karena butuh, iya karena nasta'in. Ini adalah atful khos alal am, ya, memiliki kedudukan penting. Karena isti'anah itu bagian dari ibadah sebenarnya. Salah satu bentuk ibadah. Yang lain apa saja? Ada nanti kita bahas satu persatu. Doa. Ada lagi juga yaitu al-istighatsah, ada juga yaitu at-taubah, al-inabah, al-khauf, ar-raja, ad-dabah, ya, itu adalah macam-macam bentuk ibadah, termasuk juga al-isti'anah di sini. Tapi di dalam Al-Qur'an yang disebut al-isti'anah, ya, al-isti'anah. Kenapa? Di antara alasannya, ya, selain tadi atau khos alal am wa ihtimaman bi taddimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi. Di sini ihtimam yaitu perhatian terhadap mendahulukan haknya Allah yaitu iyyaka na'budu atas haknya hamba wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah Allah Ta'ala, itu haknya Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah, ya, maka itu adalah hak kita. Allah memberikan pertolongan. Intan surullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, yaitu dengan mewujudkan ibadah yang benar, maka Allah akan menolongmu dan Allah akan mengukuhkan kedudukanmu. Ya. Ihfadillah yahfazka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Minta, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dapatkan Allah di depanmu. Maka ini haknya Allah. Isti'anah haknya hamba. Ibadah haknya Allah, isti'anah haknya hamba. Dalam pengertian, hamba berhak untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Tapi juga haknya Allah, bahwa hamba itu harus minta pertolongan kepada Allah karena bagian dari ibadah. Ketika Mu'adz bin Jabal berada di atas keledai bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepadanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yushriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bi syai'a." Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu haknya Allah kepada para hamba? Dan apakah engkau tahu hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun hak Allah kepada hamba adalah hendaklah dia nyembah Allah saja, jangan menyekutukan dengan yang lain. Dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa orang-orang yang menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah. Ini adalah bagian yang sangat penting. Untuk itu dunia diciptakan, untuk itu manusia dan jin diciptakan, untuk itu Rasul diutus pada masing-masing umat. Sekarang pertanyaan saya para jemaah, apakah sudah beres, sudah selesai orang-orang tidak menyembah Allah, hanya menyembah Allah saja? Apakah masih banyak orang-orang yang menyekutukan Allah? Masih ada tidak orang yang menyekutukan Allah? Masih banyak. Sehingga selalu perlu diangkat tema semacam ini. Jangan tema-tema cemen, judul sinetron, judul lagu diangkat sebagai kajian. Ini para jemaah, ya. Dan panitia mestinya diberitahu dan sehati. Ya, I will survive. Fantastic Four. Kenapa pakai judul sinetron, judul film? Kesyirikan masih banyak. Untuk ini dunia diciptakan. Untuk ini Allah Ta'ala menciptakan kita. Untuk ini Allah Ta'ala menciptakan surga dan neraka. Orang yang paling ringan, orang yang paling ringan, ya, di neraka, orang difonis oleh Allah dalam neraka, dalam hadis Muslim, ditanya oleh Allah, dia difonis karena sudah melakukan kesyirikan. Ditanya, "Lau kana laka dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha?" Qala, "Na'am." Qala, "Na'am." Seandainya engkau punya dunia dan isinya, apakah engkau mau menebusnya? Ini orang yang difonis masuk neraka. Apa jawabannya? Tanpa ragu, iya. Padahal aku menghendaki kepada engkau yang lebih ringan daripada itu, yaitu jangan menyekutukan Allah. Ini para jemaah, jangan menyekutukan Allah. Nah, ini adalah penting bagi kita untuk kita pahami bahwa, ya, tauhid, kesyirikan masih banyak dilakukan oleh manusia. Baik mereka memang orang-orang yang musyrik maupun kaum muslimin yang barangkali belum paham. Tentu saja harapan kita Allah memberikan ampunan, tapi juga bagi kita jangan merasa aman dari kesyirikan. Di dalam kitab Tauhid, Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid, di situ ada disebutkan bab al-khawfu minasyirki, takut dari perbuatan kesyirikan. Dan doa Nabi Ibrahim para jemaah, apa kata beliau dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wajadni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Dari menyembah berhala. Ini para jemaah. Oleh karena itu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca sehari 17 kali atau bahkan lebih ketika kita menambah dengan sholat sunnah yang lainnya, mari kita pahami dengan sebaik-baiknya sehingga mengakar di dalam badan kita, bercampur dengan darah kita, sehingga kita selalu berusaha untuk senantiasa mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau mengatakan, wal ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al a'mal wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Nah, di sini adalah definisi ibadah. Ini adalah yang diungkapkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyah, ya, dalam kitab Al-Ubudiyah oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Yaitu apa makna ibadah? Suatu nama yang mencakup, ya, segala sesuatu, sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, dari perbuatan dan ucapan yang zahir maupun yang batin. Ini definisi ibadah. Ya, satu nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi, baik perbuatan maupun ucapan yang zahir dan yang batin. Ya, ini ibadah, Pak Ustaz. Ini adalah perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Berarti apa? Ya apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Dari mana kita mengetahui bahwa perkara itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Ya tentu saja dari Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti sholat, ya, diridhoi oleh Allah. Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Aqimish sholat lidulukis syamsi ila ghasaqil lail. Tegakkan sholat karena tergelincirnya matahari. Ya. Sehingga kita harus tahu ukuran dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perbuatan maupun ucapan itu adalah zahir maupun batin, ya, yang zahir maupun yang batin adalah tentu saja dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dari Quran dan dari Hadis. Dan makna ibadah para jemaah adalah apa? Makna ibadah sebagaimana Al-Qurtubi, kalau tadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Nukul Syaikh As-Sa'di, ya, Nasir As-Sa'di. Makna ibadah adalah apa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Khudu' wa-Tadallul. Al-Khudu' wa-Tadallul. Yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri. Itu makna ibadah para jemaah. Itu makna ibadah. Oleh karena itu, ya, orang yang melakukan ibadah disebut apa namanya? Ahli ibadah apa namanya? Abid atau abdun. Abdun, abid atau abdun. Ya. Abid atau abdun. Sehingga tidak boleh kata abdun disandarkan kepada selain Allah, meskipun itu benda yang dimuliakan seperti Ka'bah. Abdul Ka'bah enggak boleh. Ada orang namanya Abdul Kahfi, ya. Itu enggak benar, enggak boleh. Ya, mungkin orang tuanya tidak paham. Harusnya Abdullah, Abdul Rahman, ya, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Razzaq, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ kata abdun disandarkan kepada selain Allah. Seperti apa? Abdi dalam. Ya. Kita lihat bagaimana cara jalannya. Ngesot. Karena merasa apa? Rendah. Karena memang abdun itu rendah. Ya. Karena ibadah maknanya adalah al-khudu' wa tazallul. Rendah dan hina. Sehingga para jemaah, kita semua sebenarnya sepakat. Saya tidak mau merendahkan kepada sesama manusia, kepada sesama makhluk. Maunya merendahkan kepada siapa? Yang menciptakan manusia, yang menciptakan makhluk, dialah Al-Khaliq. Maka namanya Abdul Khaliq. Untuk apa saya merendahkan kepada orang yang sama-sama makan nasi? Antum makan nasi bukan makan tawar, sama dengan saya. Lantas sekarang apa sih makna merendahkan diri itu? Antum tahu kalau ada orang lewat di tempat yang dianggap angker, serem, ada penunggunya, ada bau reksoknya di situ, kira-kira yang dilakukan orang itu apa? Mbak, nuwun sewu, permisi, tolong jangan diganggu saya. Itu adalah ibadah. Ya, itu adalah ibadah. karena merendahkan diri. Ini sebagaimana dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan." Surah Al-Jin ayat yang ke-6. Ya. Sungguh ada sebagian dari manusia yang minta perlindungan kepada sebagian dari jin, laki-laki, itu menambah sesat pada manusia, menambah hina pada manusia, menambah sombong kepada jin. Ya'udzun adalah isti'adah, minta perlindungan. Dan isti'adah minta perlindungan, kita sudah sering baca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hanya kepada Allah kita minta perlindungan. Ya. Dan kita jangan merasa aman dari itu. Kan kenapa? Rumah ada jinnya saja, terkadang takutnya minta ampun, mengundang pemburu hantu. Ya, sudah bayarnya mahal, nanti balik lagi karena mungkin yang datang juga temannya mereka sendiri. Ya. Maka Allah mengajarkan para jemaah, baca Al-Baqarah. Karena kalau kita melakukan ritual yang disuruh oleh para tukang ngusir jin, ya, apapun bentuk apa penampilannya, kalau dia sampai menyuruh untuk melakukan sebuah ritual seperti menyembelih ayam, kemudian menaruh telur, itu semua bentuk ibadah. Karena apa? Ad-dabah, menyembelih, bagian dari ibadah. Nabi bersabda, "Man dabaha li ghairillah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah. Pertanyaan saya para jemaah, adakah pawang-pawang? Karena sekarang ini kan musim hujan, musim ini masih banyak pengantin juga, Pak ya. Ya, mendung sore, ya, maunya apa? Hujannya jangan turun, ngundang pawang untuk musir hujan. Apa yang diminta pawang? Naruh BH di atas rumah. Karena kalau hujan nanti gak banyak tamu yang datang. Yang bisa menahan hujan hanya Allah, yang bisa menurunkan hujan hanya Allah. Masuk pada kesyirikan kalau sampai kita meyakini ada selain Allah bisa menolak hujan, bisa menurunkan hujan. Ini banyak kaum muslimin terjatuh di dalamnya para jemaah. Ya. Sebagaimana juga ketika mau melakukan itu disuruh untuk menyembelih seekor ayam. Menyembelih mungkin apa yang paling kecil. Pernah saya membaca di surat kabar, lihat gambarnya orang sedang memikul kepala sapi. Tidak pakai baju, hanya pakai celana panjang di pinggir pantai. Di tulisan komentarnya dari wartawannya, meskipun kami dalam keadaan sempit ekonomi, tetap kami melakukan sembelihan ini. Biasanya kami sembelih kerbau yang bagus, pilihan yang bagus. Karena apa? Karena di pantai ada tangan yang melambai-lambai, ini tandanya untuk minta tumbal. Tanya, apa agamanya? Muslim. Ya. Para jemaah rahmati Allah, orang bangun rumah, ya, disuruh menanam kepala kerbau. Ya. Dan ini banyak terjadi pada kaum muslimin. Dan kita harus selalu waspada terhadap penyakit kesyirikan ini, karena itu semua melanggar ucapan kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau begitu, apa saja bentuk-bentuk macam ibadah para jemaah? Dalam kitab Al-Usulus Salasah telah disebutkan, ya, di antara macam-macam ibadah. Yang pertama adalah Ad-du'a. Ad-du'a. Itu berdoa. Yang kedua, al-khawuf, rasa takut. Yang ketiga, ar-roja, rasa berharap. Yang keempat, at-tawakkul, tawakkal, berpasrah diri. Kemudian yang kelima adalah ar-raghbah, keinginan untuk meraih yang dicintai. Ar-raghbah, keinginan untuk meraih yang dicintai atau yang disukai. Yang ketujuh, ar-rahbah. Ar-rahbah, ya, yaitu rasa takut dari sesuatu. Rasa takut dari sesuatu. Al-khusyu', al-khusyu', rasa rendah. Rasa rendah. Kemudian al-khosyah, al-khosyah, al-khosyah adalah rasa takut juga. Nanti apa bedanya dengan al-khawf, ya, dengan al-khusyuk, dengan al-khosyah. Begitu juga al-inabah, al-inabah, yaitu kembali kepada Allah atau tobat, inabah. Kemudian yang ke 10, al-isti'anah, isti'anah, mohon pertolongan. Ke 11, isti'adah, mohon perlindungan. Ke 12, istighotah, istighotah, berdoa dalam keadaan genting. Ke-13, ad-dabah, menyembelih. Ke-14, an-nazar, nazar, an-nazar, itu nazar. Nah, para jemaah, mari kita bahas satu persatu dari bentuk ibadah ini, dari macam-macam ibadah yang tadi sudah saya berikan gambaran. Pertama, definisi secara bahasa yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi, yaitu al-ibadah al-khudu' wa tadallul, merendahkan diri. Sehingga merendahkan diri dan menghinakan diri ini tidak boleh dilakukan kecuali kepada Allah Ta'ala. Syekhul Islam mengatakan satu nama yang mencakup, ya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, baik ucapan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Nah, maka semuanya tadi, ya, macam-macam 14 tadi, ya, ad-du'a, al-khawf, ar-raja, tawakkul, raghbah, raghbah, khusyu', al-khasyah, al-inabah, al-isti'anah, al-isti'adah, al-istighatsah, wad-dabah, wan-nadhar, dan lain-lainnya, maka itu semua tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Karena itu semua kita lihat, ya, semua mengandung suatu sikap rendah dan menghinakan diri. Sehingga rendah dan menghinakan diri ini tidak boleh kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya ibadah bukan hanya sholat, zakat dan lain-lain, tapi makna bentuk ibadah adalah suatu sikap rendah. Seperti yang pertama adalah berdoa, para jemaah, berdoa. Ya, Nabi bersabda apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Adapun ada hadis ad-du'a mukhul ibadah, itu hadis yang dhaif, ya. Doa adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah, inti ibadah, itu adalah dhaif. Tapi hadis yang sahih, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ya. Sehingga bagi orang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia melakukan kesyirikan, ya. Dalam surat Al-Jin ayat 18, Allah berfirman ya sebagai dalil doa, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid hanya milik Allah, jangan kalian berdoa bersama Allah dengan sesuatu yang lain. Ya. Dalam Al-Mu'minun 117. Al-Mu'minun 117. Allah berfirman, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa berdoa bersama Allah ya dengan ilah yang lain, dia tidak punya hujjah. Sesungguhnya nanti dihisab, hisabnya dia di sisi Allah, dan sesungguhnya orang kafir tidak akan pernah beruntung. Al-Mu'minun 117. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, apakah ada pada zaman sekarang orang Islam berdoa menyeru kepada selain Allah, minta-minta kepada kuburan? Ada tidak para jemaah? Masih banyak para jemaah, masih banyak sekali. Ya. Oleh karena itu Nabi memberikan peringatan dengan doa beliau, Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Minta kepada selain Allah. Ya. Padahal Allah sudah berfirman, ya, janganlah kalian mintalah kepadaku. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian mengatakan, mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Barang siapa yang sombong untuk tidak minta kepadaku, maka apa? Maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Ya, minta kepada kuburan. Ya, mau kawin enggak dapat jodoh, datang kepada kuburan. Lulus-lulus batu nisannya, manggil-manggil orang yang di dalam kubur. Padahal sahabat ketika meninggal, Nabi mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbih fa innahu an yus'al. Mintalah, mohonkan ampun untuk saudaramu. Mintakan at-tasbih, bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir, karena dia sebentar lagi akan ditanya. Artinya orang yang ada di dalam kubur itu butuh doa kita, bukan kita yang berdoa kepada orang yang di dalam kubur. Mereka enggak dengar. Dan kita tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Buka surat Fatir ayat 22, surat 35 ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, ya. Wa ma yastawil ahya wal amwat, innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Ya, ada yang bawa mushaf? Surat Fatir, surat 35 ayat 22. Tolong, apa artinya? Silakan yang keras, ya. Iya. Iya. Nah, wa ma yastawil ahya wal amwat, tidak sama orang hidup dengan orang mati. Ya, sehingga kita tolong ya wali fulan, mintakan kepada Allah Ta'ala. Kalau masih hidup gak apa-apa. Sudah mati tidak sama. Ya, tidak sama. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Inna Allah yusmi'u man yasha. Sesungguhnya Allah memperdengarkan siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Siapa anta di sini? Siapa? Nabi? Nabi Muhammad. Dan engkau Muhammad, kata Allah, sekali-kali tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ada enggak orang yang mengaku bisa dialog dengan ruh? Ada enggak? Saya pernah lihat di YouTube ya, yang ngomong-ngomong dengan kuburan. Itu. Nabi saja itu kerumahan, tadi muslimin bangkit kubur, enggak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Surat Fatir ayat 22. Ya. Wa ma yastawil ahya wal amwat. Inna Allah yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita minta kepada kuburan. Bahkan sebagai perantara, enggak kok kami enggak meminta, kami enggak nyembah. Itu jawaban orang musyrik. Buka surat Az-Zumar ayat 3, surat 39 Az-Zumar. Hah? Apa isinya? Bantahan orang musyrik bahwa mereka tidak nyembah kepada selain Allah, cuma sebagai perantara untuk mendekatkan dia kepada Allah. Ya, walladzina takhudu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali-wali, sebagai pelindung, mereka mengatakan, kami tidak nyembah mereka kok, tujuannya kami adalah untuk mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ya, bantahan orang musyrik, jawaban orang musyrik. Ya, itu jawaban orang musyrik. Para jemaah yang dirahmati Allah, inilah doa ya, di mana masih banyak orang-orang yang minta kepada kuburan. Tolong kita ya, beritahukan kepada saudara kita, jangan minta-minta kepada kuburan. Ziarah kubur boleh untuk ingat kematian dan mendoakan orang meninggal. Aisyah diajarkan oleh Nabi dengan salam, assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minin wal mu'minin minal mu'minin wal muslimin wa insyaallah bikum lalahikun wa nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu doa yang diajarkan, yaitu apa? Ucapin salam kepada kubur, kami akan menyusul seperti kalian dan kami akan memohonkan untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Jadi orang yang di dalam kubur itu butuh doanya orang yang masih hidup, siapapun dia. Kenapa? Karena sahabat disuruh untuk mendoakan sahabat juga, apalagi orang seperti kita. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ampuni kami, ampuni orang-orang beriman yang sudah mendahului kami, saudara-saudara kami yang beriman yang telah mendahului kami. Ya, doa kepada mereka para jemaah. Bukan kita doa kepada orang yang ada di dalam kubur. Ya, dengan alasan enggak kok, cuma saya minta supaya dia itu mintaan kepada Allah. Kalau saya minta langsung itu saya banyak dosa, nggak bisa, masih kotor, sehingga perlu perantara. Nah jawaban itu jawaban siapa? Musyrik, orang musyrik. Ya, di dalam surat Az-Zumar ayat yang ketiga tadi ditulis Az-Zumar ayat yang ketiga. Ya. وَيَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka dan juga tidak bisa mencelakakan mereka, dan mereka yang minta-minta ini mengatakan هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Mereka yang ada di dapur itu syufa'auna, adalah penolong-penolong kami di hadapan Allah. Makanya kesyirikan pertama kali terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, di mana di situ ada orang-orang soleh yang dulunya baik meninggal kemudian dikenang datang ke kuburannya dan dia iktikaf di situ, berada di situ, akhirnya apa, lama-lama dia minta-minta kepada orang yang dikubur. Muqalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yabusa wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, yaitu kaum yang binuk, jangan tinggalkan oleh kalian sesembahan kalian, jangan tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Itu adalah, kalau buat di footnote Quran disebutkan surat Nuh ayat 23, ya surat Nuh ayat 23, ya itu kelima nama ini adalah nama-nama orang soleh, ya yang dijadikan bentuk patung dengan tujuan agar dikenang, dengan tujuan mendekatkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tawassul kepada orang yang mati. Ya, itu tidak boleh kepada jemaah. Ya. Kalau nanti membawa surat An-Nisa ayat berapa itu yang berbunyi walau annahum idzalamu anfusahum ya ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul. Ya. Fawajadullaha tawwabur rahim. Ketika mereka berbuat dosa, maka mereka datang kepada engkau Muhammad dan mereka minta ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah memberikan taubat. Nah, ini juga dipakai dalil untuk bertawassul kepada Rasul. Ya, itu adalah salah pertama, hadisnya mungkar. Hadis mungkar, di situ ada perawi namanya Yazid Ar-Raqashi, mungkarul hadis. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang kedua, makna ayat adalah idzolamu, bukan idzolamu. Idzolamu itu adalah ketika mereka berbuat dosa datang kepada Rasul, yaitu ketika Rasul masih hidup. Idzolamu. Kalau idza bisa masih hidup, bisa sudah meninggal. Ayatnya adalah walau annahum idzolamu. Nanti kalau antum berjumpa dengan orang-orang yang suka bertawassul dengan kuburan, dipakai. Bahkan ketika saya bimbing umroh, ada mutawif yang mungkin pemahamannya saya gak paham, karena gak kenal, mutawif guide-nya itu. Saya ceramah di mobil, ya, tentang jangan minta-minta kepada selain Allah. Dijawab, kecuali kepada Rasulullah. Saya mutawifnya itu, kecuali kepada Rasulullah. Dipakai dalil ini. Ya. Maka dari ini barunya. Maka tidak benar. Id di situ adalah ketika Nabi masih hidup, bukan ketika Nabi sudah meninggal. Minta doa kepada Nabi supaya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah meninggal, ya semua perlu doa kita. Kita mengucapkan salam yang menyampaikan kepada Nabi, bukan Nabi langsung dengar sendiri. Ada yang menyampaikan kepada Nabi siapa? Ya, malaikat. Nabi bersabda, beliau yang bersabda, inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Hadis ini sahih di surat Al-Baqarah dalam Sahih Al-Jami. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang menyampaikan salam dari umatku. Jadi kita tidak bisa memperdengarkan Nabi disebut oleh Allah, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa sekali-kali memperdengarkan orang yang ada dalam kubur. Karena ada, saya masih ada YouTube-nya. Ya, dan dia kayak tokoh kayaknya. Bicara sama kuburan sambil ketawa-ketawa lagi. Ya, saya begini, ini banyak saksi ketawa. Ya. Manggil orang tuanya di dalam kuburan. Ya. Ini para jemaah. Apalagi kalau sampai minta-minta, ya, menjadikan perantara saja antara dia, antara kita dengan Allah supaya lebih dekat, mendekatkan kita kepada Allah, itulah Az-Zumar ayat 3 tadi, ya, 39 ayat 3, itu para jemaah. Makanya ada buku Kasyfus Syubuhat, menyingkap kerancuan, menyingkap kerancuan-kerancuan, sehingga kaum muslimin, ya, tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan dari zaman ke zaman. Ini yang pertama para jemaah. Yang kedua adalah al-khawf, yaitu rasa takut. Ya. Takut yang masuk kepada kategori syirik. Tadi untuk doa sudah kita berikan dalil-dalilnya dan contoh-contoh orang yang minta-minta kepada selain Allah dan antum menjawab, ternyata masih banyak. Ya, sehingga pembahasan tauhid ini selalu relevan, tidak akan lekang dimakan zaman. Kesyirikan terjadi dari zaman ke zaman, dari Nabi Nuh tadi. Tahu Latta uzzamanat dubal. Siapa Latta? Allat, ya. Allat itu nama seseorang yang dia itu orang baik yang biasa menumbuk tepung. Ketika orang haji mengunjungi Mekah, dia kasih tumbukan tepung sebagai kue diberikan. Dengan kebaikannya itu dikenang, kemudian dibikinlah patungnya. Nah sekarang ada patung Dewi Kuan Im, ya, di Surabaya itu masa bawah besar di pinggir pantai. Saya takut tsunami saya itu. Ya. Kemudian ada juga patung si Buddha Siddhartha Gautama. Ya. Ada Dewi Sri, ada Nyi Roro Kidul, tapi belum ada patungnya ya. Ya, takut orang-orang bikin patungnya. Nah, para jemaah, sekarang masuk akal tidak orang nyembah batu? Tidak. Nyembah batu dia sebagai perwujudan untuk nyembah Allah, tapi melalui perantara-perantara tersebut. Ya. Di mana orang-orang sudah mati, dikenang. Kalau sampai patungnya Pak Sudirman melirik matanya, sudah orang banyak naruh sajadah di situ. Ya. Kalau sampai jin, ya, menggoda manusia, bisa, jin bisa berbuat begitu. matanya yang mengerling sedikit saja, wah sudah banyak sesajen di situ. Ya, oleh karena itu tidak boleh bikin patung. Ya, dapat patung harus dihancurin. Ya. Tapi itu kan negara yang bikin, ya, tentu saja tidak boleh kita semaunya kita untuk merubahnya. Kita ingkar dari hati. Apa saja yang tidak benar, la ta'ata li makhlukin fi maksiati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf, rasa takut, ya. Apa maksudnya rasa takut di sini? Yaitu rasa takut yang dibarengi dengan merendahkan diri kepada yang ditakuti dan mengagungkannya. Nah, itu masuk kepada kesyirikan. Takut seperti itulah masuk kepada kesyirikan, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran 175, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian beriman. Sehingga tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Ada kebakaran, tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Jangan lari, hangus. Ya. Itu adalah salah. Ya. Bunuh diri. Itu namanya al-khawf at-tabi'i, takut yang boleh. Ada binatang buas, lari. Jangan takut kepada Allah, ya habis dimakan. Maka takut semacam itu boleh. Ya, karena itu khawf tabi'i, takut tabi'i. Ya. Adapun tadi, khawful ibadah adalah takutnya seseorang, ya, yang tidak boleh diberikan kepada Allah. Takut kepada Allah Ta'ala akan siksanya. Takut akan murkanya. Ya. Ada namanya khauf sir, takut tersembunyi, seperti takut kepada kuburan, takut kualat. Ya. Itu tidak boleh. Takut kepada kuburan, takut kepada wali, itu tidak boleh. Tidak boleh para jemaah. Masuk kepada kesyirikan. Tidak ada yang bisa mengungkap suatu kemudaratan kecuali Allah. Wa iyyamsaka Allah bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha' min ibadihi. Jika Allah menghendaki suatu kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa mengelak. Tidak ada yang bisa menyingkapnya. Dan jika Allah menghendaki suatu kebaikan kepada dirimu, ya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah memberikannya kepada hamba siapa yang Allah kehendaki. Allah, Nabi mengajarkan kepada anak kecil, saat itu Ibnu Abbas, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillah yahfadka ihfadillah tajitu tujahat wa idha sa'alta fas'alillah wa idha sta'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata lawi jitama'an ala an yanfa'uka bisya'in lam yanfa'uka illa bisya'in qad katabullahu lak wa idha jitama'u ala an yaduruka bisya'in lam yaduruka illa bisya'in qad katabullahu alaih rufi'atil aklam wa jafatil suhuf." Wahai anak kecil, gulam, masih usia 7 atau 9 tahun, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Jaga Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan pertolongannya. Jika engkau minta, ya, jika engkau minta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan kepadamu, tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah. Dan seandainya semua manusia bersatu untuk mencelakakanmu, juga tidak akan pernah ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pena sudah diangkat dan buku sudah ditutup. Anak kecil yang belum baligh, 7 atau 9 tahun umurnya, sudah diajarkan, ditanamkan keyakinan yang kuat bagaimana, ya, menghadapi kehidupan agar tetap eksis, bersandar dan bertopang hanya kepada Allah. Oleh karenanya anak-anak kita juga demikian, jangan ditakut-takuti dengan masa depan. Suruh minta kepada Allah Rabbul Alamin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya diri dengan rapot, dengan nilai-nilai rapot, terlalu bersandar kepada itu. Ya. Jangan sampai anak-anak kita juga kita bebankan begitu berat dengan masa depan bagaimana. Tapi kita kasih nasihat, kasih pengarahan, suruh minta hanya kepada Allah. Seperti siapa ini? Abdullah Ibnu Abbas. Karena memang zaman sekarang penuh dengan persaingan. Nyari sekolah udah mahal, bersaing. Dapat sekolah, ya, di sekolah belajar juga bersaing, dapat ijazah nyari kerjaan bersaing, dapat ijazah nyari kerjaan bersaing, dapat kerjaan nyari istri juga bersaing. Ya, ya semua emang hidup persaingan, persaingan hidup, nggak mungkin dilepas daripada itu. Oleh karena itu apa? Isti'anah, minta hanya kepada Allah, ibadah hanya kepada Allah, arahkan anak-anak kita ke sana para jemaah. Ya, lepas tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Warroja, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berharap kepada yang lain, jangan minta kepada yang lain. Kalau kita berharap kepada manusia kita akan kecewa, tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah tidak akan menutup pintunya. Ya. Mintalah wahai anakku, kata penyair, kepada Zat yang pintunya tidak tertutup. Ya. Kalau engkau tidak minta kepada Allah, kalau engkau minta kepada manusia, manusia akan marah. Tapi kalau engkau minta, dia minta kepada Allah, Allah akan marah. Ya. Mintalah kepada Zat yang pintunya tidak tertutup. Kalau engkau minta kepada manusia, manusia akan marah. Tapi kalau engkau tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Minta kepada manusia, ya, dengan senyuman pertama, tafadhol ya akhi. Minta lagi, ya, giginya sudah mulai merapat, tafadhol ya akhi. Ya, minta berikutnya, tafadhol ya akhi. Itulah manusia para jemaah, akan bosan kalau diminta terus. Tapi kalau kita tidak minta kepada Allah, Allah akan marah. Allah akan marah. Minta hanya kepada Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, kita akan kecewa, betul. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, ya, kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan, asalkan kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap hanya kepada Allah sebagaimana dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa berharap kepada mengharap Allah, hendaklah dia beramal soleh, jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ya. Surah Al-Kahfi ayat 110 ayat terakhir. Ya. Kemudian yang keempat, tawakkul, bertawakal hanya kepada Allah. Apa itu tawakal para jemaah? Bertawakal maksudnya adalah al-i'timad alaih, bersandar hanya kepada Allah. Besok hari Senin, mungkin antum sudah persiapan apa besok yang akan dijadikan bahan meeting. Besok barangkali ada tender, sudah siap dengan modalnya, sudah siap dengan manajemennya, mungkin ISO-nya ISO 100.000 barangkali, ya, karena sudah kuat. Mana tawakalnya? Sehingga hanya bertopang dan bersandar kepada kekuatan manajemen, kekuatan kemampuan sains, kemampuan diri. Mana tawakalnya para jemaah? Ya, dalam surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun wa innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan tidak mampu menjerumuskan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal hanya kepada Allah. Setan hanya mampu menggoda orang-orang yang menjadikan setan sebagai pelindung dan orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Pernah tidak tergambarkan ketika kita mengalami suatu musibah, lalu kita berpikir ini gara-gara ini. Sejak saya kawin sama wanita ini, kok usaha saya semakin tidak menentu. Ya, sampai ada orang yang membunuh anaknya karena sejak kelahiran anak itu usahanya dia selalu turun. Ya. Pernah tidak kita dibisik oleh syaitan? Sejak saya tinggal di rumah ini kok sakit-sakitan. Tinggal di rumah ini kok suka dimarahi bos. Tinggal di rumah ini kok suka berantem sama istri. Oh ini rumahnya tusuk sate. Nah. Oh ini pintunya ini perlu konsul. Apa namanya? Apa? Ah, Feng Shui. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa ma minna illa walakin yudhibuhu Allah bitawakkul. Tidaklah seorang dari kita kecuali terjatuh. Terjatuh pada apa? Pada perasaan-perasaan seperti tadi. Ketika ada satu yang hasil, wah barangkali tadi ini karena begini. Ya, ketika sial, barangkali istri saya ini sejak kawin sama dia kok begini. Dulu kawin pertama yang meninggal enak saya, yang kedua itu nggak bawa rezeki orang ini. Maka Nabi mengatakan yaitu asyum fi salas, perasaan sial itu ada tiga, ya, fi al mar'ah, wa fi dabba, wa fi dar, ya, perempuan, rumah, kendaraan. Maka harus tepis dengan apa? Dengan tawakkul, dengan tawakal kepada Allah. Karena setan tidak bisa mengganggu, tadi dalam surah An-Nahl 99 sampai 100, setan tidak bisa mengganggu orang beriman dan orang bertawakal. Tawakal itu yang kita baca qul huwallahu ahad, Allah, Allahus samad. Hasandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sudah mampu dengan manajemen kita para jemaah, dengan modal kita para jemaah, dengan harta kita, kita kembalikan kepada Allah. Kita keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita masuk rumah, bismillah wala jana wa bismillah kharajna wa 'ala rabbina tawakkalna. Ya, kita pagi doa diajarkan apa? Ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghir, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata 'ainin. Wahai zat yang maha hidup dan beri sendiri, dengan rahmatmu aku istighosah, berdoa dalam keadaan genting, ya Allah, perbaiki semua urusanku tanpa kecuali, di kantor, di rumah, ya, di masyarakat, di mana saja. Wala takilni ila nafsi turfata ainin, dan jangan kau serahkan kepadaku meskipun hanya sekejap mata. Saya sekarang sudah berapa kali berkejap, ya. Saya ambil gelas ini sudah berapa kali kejap mata saya. Meskipun hanya sekejap mata, jangan kau serahkan kepadaku ya Allah. Kalau Allah taala menyerahkan kepada saya mau minum ini, bisa jadi air tersebut bukan masuk ke mulut, bisa masuk ke mata, bisa masuk ke hidung. Betapa sebentarnya sekejap mata. Wala takilni ila nafsi turfata ainin. Jangan kau serahkan ya Allah kepadaku urusanku, semua urusan apa saja, meskipun hanya sekejap mata. Aku serahkan kepada Engkau. Tapi bukan berarti bertentangan dengan apa? Al-akhdu bil asbab, mengambil sebab. Orang mau punya anak harus kawin. Ya tidak. Pengin punya anak dari keturunannya, tidak gak mau kawin, mana mungkin? Enak Allah jadi sebab dengan pernikahan. Tapi apakah semua yang kawin dapat anak? Itulah, mau kaya harus kerja. Tapi apakah orang semua kerja kaya? Mau pintar harus belajar. Apakah semua orang belajar pasti pintar? Itulah para jemaah. Sebab, ya, sebab. Wal musabbib huwallah. Adapun penyebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan semua dengan sebab-sebab, dengan sebab-sebab. Dan kita wajib, ada orang yang naruh kendaraannya di masjid, di parkiran masjid, ya, waktu itu adalah kendaraannya bisa unta bisa kuda. Kemudian Nabi suruh ngikat, aku tawakal ya Rasul, ikat dulu baru tawakal. Oleh karena itu, persiapan yang sudah kita lakukan untuk besok Senin langsung kita topang dengan tawakal para jemaah. Oleh karenanya di awal tadi ada sabar, syukur dan sabar. Maka kalau kita lima ini adalah bentuk ibadah kepada Allah, berdoa, berusaha, berhasil, bersyukur, ya, berdoa, berusaha, bertawakal, berhasil, bersyukur, jangan sombong, gagal, sabar, jangan putus asa. Doa, usaha, tawakal, syukur, sabar. Mudah-mudahan itu bisa mengiringi kehidupan kita. Karena semuanya adalah tuntutan syariat. Semuanya Allah ajarkan kepada kita. Semuanya Rasul ajarkan kepada kita. Ya. Kalau itu timpang, kalau itu tidak seimbang, maka kita bisa menjadi orang yang sombong, atau kita bisa menjadi orang yang putus asa. Tawakal para jemaah. Maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada penyimpangan dalam masalah tawakal ini, ya. ada penyimpangan dalam masalah takut tadi, ada penyimpangan dalam masalah rojak tadi, penyimpangan dalam takut, takut kepada jin, seperti tadi takut kepada penghuni, ya, penghuni tempat-tempat yang angker, ya. Apa solusinya kalau kita mendatangi tempat yang angker? Baca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Terutama tempat-tempat yang belum pernah disinggah, ya, baca itu. Seperti para pendaki gunung. Biasanya para pendaki gunung itu dipesani oleh siapanya? Oleh kuncen, ya, juru kuncinya. Nanti kamu kalau lewat sini ya, naruh bunga ini misalnya. Harus mengucapkan ini. Itu semua ibadah. Ibadah itu, dan tidak boleh. Buka nanti di tafsir surat Al-Jin ayat 6 tadi, bahwa di masa jahiliyah dulu, kalau mereka pergi ke lembah-lembah, sama diucapkan minta, ya, minta sama yang gorokso. Bahkan ada orang yang ngomong sama saya, Pak Ustadz, saya pernah kejadian, saya naik mobil menanjak, sudah saya gas, tapi turun lagi, gas turun lagi. Berapa kali ada orang yang teriak, klakson Pak, klakson, tet, baru jalan. Ini jinnya suka sama klakson. Ini ngomong, yang pelaku itu ngomong sama saya. Kita jangan, ya, jangan apa ikut-ikut semuanya itu, baca doa. Naik nanjak baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turun, Subhanallah, Subhanallah. Semua ada, kenapa diganti dengan yang lain? Ya, atas tabdiduna alladhi huwa khair billah. Atas tabdilurah wal adna billadhi wa khair. Apakah kamu mengganti yang rendah dengan yang baik dengan yang rendah? Ya. Kenapa kamu mengganti yang baik dengan yang rendah? Allah memberikan doa, Nabi mengajarkan doa. A'udhu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kenapa harus diganti? Mbah, saya nyuwun pamit ya, lewat sini tolong jangan diganggu. Kenapa? Ya. Kita diberi bismillahirrahmanirrahim wa qatala Allah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw dhalla aw zilla aw zalla aw azlima aw dhlama aw yahla alayya. Ya Allah, berlindung pada Engkau dari menyesatkan orang dan disesatkan orang, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan orang, dari mendolimi orang atau didolimi orang, dari membodohi orang atau dibodohi orang. Ya, kenapa kita ganti dengan pakai jimat supaya enggak mudah digendam? Ya. Mana tawakal kita kepada Allah? Doa tadi dan periksa barang dengan baik, taruhlah di tempatnya, dompet mana di tempatnya, jangan di tempat-tempat yang sekiranya membuat para pencopet mudah untuk merobohnya. Baru itu usaha dan kita tawakal pada Allah. Ya. Masuk pasar, jualan ke pasar. Ada enggak Pak di pasar-pasar itu orang pasang raja? Ya. Pasang raja, pasang jimat supaya orang bisa beli. Yang tadi, pernah gak ibu-ibu yang tadi gak punya keinginan beli, kemudian pingin beli dan ngebet belinya sampai rumah nyesel, ada gak? Oh ada, oh, banyak tukang beli oh ibu-ibu ya, ya. Nyesel, makanya masuk pasar baca, apa yang diajarkan Nabi, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu, ya, wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masuk Tanah Abang jangan hanya mikirkan baksonya di sana untuk makan siang, hanya mikirkan nanti beli apa. Ini pernah itu ada sorotan orang mudah dicopet. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berasa apa baca itu? Diangkat 1000-1000 derajat, dihapus kesalahannya 1000-1000 derajat, yaitu 1000 kali 1000, 1 juta. Ya. Masya Allah, dapat dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tidak menjaga Allah, Allah tidak akan menjaga kita. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, Allah akan menjaga. Kembali kepada rasa takut, rasa harap, jangan takut kepada selain Allah, takut hanya kepada Allah Rabbul Alamin, takut yang benar tadi. Ya. Seperti orang takut dengan sihir, jangan. Allah sudah mengatakan la yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan bisa berhasil dari manapun dia datang. Ya. Kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan. Wa yamsakallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Nah, sekarang orang saingan dalam kantor, ya, mau tahu-tahu perutnya kembung. Ya, tapi jangan mudah nuduh dulu, mungkin masuk angin. Ya. Ada tetangga kawannya datang ke rumah istrinya, mengasih tahu tiba-tiba muntah darah. Sakit apa? Enggak ada. Bawa ke dokter, enggak ada penyakitnya, dokter bilang. Ya. Saya minta salah seorang kawan tolong dirukyah, karena saya enggak bisa. Dirukyah bacain Al-Baqarah, muntah-muntah darah keluar. Setelah itu sembuh, selesai, pulang, suruh pulang. Ya. Apa ada apa? Ada kelelawar masuk ke Ustaz ke rumah, ke kamar. Setelah itu ditutup, enggak ada kelelawar itu. Ya bisa. Tapi ingat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala para jemaah. Jangan takut. Jangan takut. Mati pasti. Pasti-pasti. Ya. Kalah dengan begal, berani mati. Ya. Pasti-pasti. Ya. Tapi jangan sampai kita mati datang kesyirikan hanya untuk mempertahankan hidup. Kemudian ngundang dukun, ngundang tukang sihir, ya. Saya pernah, Pak, para jemaah, diminta oleh ibu-ibu, tolong Pak, ini ada orang mau meninggal tapi enggak mati-mati. Nah, terus mau diapakan? Memang saya tukang mati orang. Udah, Pak, saya minta tolong, kasihan. Nah, udahlah saya datang, ada apa? Warganya bilang ini sudah 3 orang, Pak. Ya. Enggak bilang pertama, ada apa ini? Enggak, Pak, ini sudah semuanya sudah saya buang kerisnya ini. Oh, belajar dia, ya. Nah, setelah itu saya keluar semua ibu-ibu yang ada di kamar, turunin semua gambar. Nenek sakit, saya anggap sakit. Yang sakit dibaca Quran enggak apa-apa. Ya. Ya, sampaikan, "Mamanya sudah waktunya, ya Allah, ambil. Kalau memang tidak, ya, sembuhkan." Dan baru 5 menit baca Al-Quran meninggal. Ya. Dan keluarga senang karena dari kemarin tersiksa. Akhirnya terang-terangan, terus terang keluarganya ngomong, "Ini, Pak, sudah 3 orang masuk, baru di pintu dia merasa panas. Enggak berani, saya enggak kuat, bukan bagian saya. Baru dia berapa menit ya di sampingnya, oh enggak bagian saya. Saya juga enggak pakai apa-apa, Pak." Tak bilang itu, kita juga enggak tahu. Kalau dia meninggal juga enggak paham. Karena ajal yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. La tadri nafsun madza tasbu ghadan wa ma tadri nafsun madza tasbu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada orang yang tahu apa yang terjadi besok dan juga tidak yang tahu di mana dia mati. Ya. Nah, artinya para jemaah rahmati Allah, ya, perkara-perkara semacam ini masih banyak di masyarakat dan semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari semuanya. Yang paling penting, jangan takut kecuali hanya kepada Allah, jangan berharap kecuali kepada Allah, jangan bertawakal kecuali kepada Allah. Nah, urut tawakal pernah terjadi, punya pengalaman, ya. Ada orang belajar salawat, satu kelompok namanya salawat wahidiyah. Ada pernah dengar enggak salawat wahidiyah di sini? Enggak ada ya? Ada di Jawa Timur. Tapi di Pekayon itu ada, di Bekasi Pekayon pernah ada lihat salawat wahidiyah. Nah, orang tersebut ngomong sama teman saya ngomong sama saya. Dan saya tahu orangnya, cuman dia enggak ngomong saya, yang ngomong teman saya dan temannya dia tadi. Dia kalau mau tidur, ya ngomongnya apa? Karena salawat wahidiyah itu ada yang membuat syekhnya, gurunya, ya dia bilang, ya, "Mbah, kula tawakal kalian panjenengan. Saya tawakal Mbah kepada Anda." Dan dia mengatakan, "Kalau saya sudah bicara begitu, tidur tuh enak dan pagi hari bangun itu seger badan saya." Coba perhatikan. Ya. "Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun." Hanya kepada Allah orang beriman itu bertawakal. Ini kelompok solawat tawakalnya pada manusia. Bagaimana bisa mendapatkan syafaat Nabi? Karena syafaat Nabi itu didapatkan bagi orang yang hanya bertawakal kepada Allah. Kalau bertawakal kepada selain Allah, itu namanya kesyirikan. Likulli nabiyyin da'watahu wa kullu nabiyyin wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah wa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtabartu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yushriku billahi syai'a. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Setiap nabi itu punya doa yang dikabulkan dan masing-masing nabi itu menyegerakan doanya di dunia. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, semuanya. Tapi aku simpan doaku di hari kiamat sebagai syafaat bagi umatku, dan syafaat itu akan diraih bagi umatku yang mati tidak menyekutukan Allah. Kalau masih suka minta sama Mbah Priyo, jangan harap syafaat Nabi. Padahal Mbah Priyo juga enggak ada di situ katanya. Iya. Ya. Kita lihat ketika Umar Ibnu Khattab beserta yang lain mendapatkan jasadnya Nabi Daniel. Ada nama Nabi Daniel. Nama Daniel itu nama Nabi. Utuh, jasadnya utuh. Karena memang jasad Nabi tidak dimakan tanah. Jasad Nabi tidak dimakan tanah. Apa yang dilakukan Umar Ibnu Khattab? Ya. Apa kata beliau? Bikinlah 9 kuburan. Ya, tapi bukan Wali Songo. Ya. Bikin 9 kuburan. Tujuannya apa? Supaya orang terkecoh sehingga tidak tahu mana kuburan Nabi Daniel yang sebenarnya. Sebab kalau tahu, pasti mereka akan berbondong-bondong. Di sini aja di negeri kita, ada kuburan seorang sampai lebih dari satu. Ternyata ada di Sulawesi, ada di Tanah Jawa, ada di sana, di mana-mana. Di sana apanya? Oh, ternyata di sana terompahnya. Di sini gentongnya. Datang ngalah berkah para jemaah. Takut injek gentongnya. Ya, akhirnya para jemaah rahmati Allah. Ini terjadian ini adalah merupakan kesyirikan kalau sampai menyatakan dan meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak madharat. Bukan kami mengatakan antum adalah musyrikun, tidak. Sebab mengeluarkan orang dari Islam itu tidak boleh dengan sembarangan. Tapi jangan minta-minta kepada kuburan. Kalau ziarah kubur untuk ingat kematian dan mendoakan orang mati, boleh. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Ya. Kenapa? Fazurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarah kuburan kah itu mengingatkan kalian kepada kematian, kepada negeri akhirat. Ini tawakal kepada siapa? Tadi saya sebutkan ada orang tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adalah yang berikutnya ar-raghbah, yaitu apa? Keinginan untuk mencapai apa yang disukai. Ya. Hanya kepada Allah. Apa kita suka apa? Mau kawin, minta pada Allah. Mau kawin lagi? Ibu-ibu yang paling senang untuk minta tambahan, kecuali tambahan satu, tambahan mobil pak. Bapak menawarkan ibu-ibu mau tambahan rumah semuanya mau, kecuali tambahan satu itu. Ya. Jangan minta sama ibu-ibu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu jangan marah mahu. Ya. Kita boleh berdoa, berdoa hanya kepada Allah, minta keinginan hanya kepada Allah. Ibu menangis bagaimana anak-anak ya supaya berhasil pelajarannya, supaya berhasil hidupnya, menangis pada Allah, minta pada Allah supaya bisa baca Quran, supaya rajin sholat, minta kepada Allah. Karena apa? Di antara doa yang tidak ditolak adalah doanya ibu kepada anaknya, doanya ayah kepada orang tua kepada anaknya. Da'watul walid liwaladihi, ya, itu tidak ditolak. Ar-rahbah, yaitu rasa takut sehingga lari dari yang ditakuti. Ya, maka kita harus lari kepada Allah. Fafiru ilallah, lari kepada Allah. Lari kepada Allah SWT. Jangan kita kepada selainnya. Al-khusyuk, ya, yaitu rasa rendah diri dan mengagungkan. Itu hanya kepada Allah. Semua tiga ini dalilnya terdapat dalam surat Al-Anbiya. Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairah. Wajidunana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Mereka bersegera kepada kebaikan dan mereka berdoa kepada kami raghaban, ya. Raghaban itu apa? Sangat ingin untuk tercapai, ya, cita-citanya. Rahbah dengan rasa takut, ya, dengan rasa takut sehingga dia merendahkan diri. Rahaban wa kanu lana khashiin, dan dia khusyuk, yaitu uzur, rendah diri. Makanya kalau orang minta, ya, yang baik pada Allah dengan mengeluh, ilhah, merengek-rengek pada Allah Ta'ala. Nah, disinilah kita bisa melihat para jemaah. Saya hanya bertanya, benar apa apa salah? Orang berdoa, adabnya adalah menghadap kiblat. Sehingga ketika kita berdoa di kuburan, misalkan saya di sini di kuburan, ya, saya ziarah kuburan di sini, maka posisi saya akan balik badan, ya, berdoa kiblat, ya, berdoa kiblat, Allahumma kullana walikwalilatan kiblat. Coba kita lihat, perhatikan, ada tidak orang doa di masjid, kenapa tidak ke kuburan? Khawatir, ya, menghadap kuburan. Tapi maksudnya ke kiblat. Dan juga mengantisipasi supaya tidak minta-minta ke kuburan. Bahkan ketika di Masjid Nabawi, kuburan Nabi, kita berdoa kepada Allah menghadap kiblat. Ada tidak orang di masjid kalau berdoa, tangan sudah ada di atas pahanya, goyang-goyang begini, ya, tanpa ini. Tapi ketika di kuburan, ya, iya tidak? Ada tidak, Pak? Kalau saya melihat dengan mata-mata di masjid, Allah, saya kadang tidak, apa yang dibaca anda tidak khusyuk, tidak menghadap Allah SWT. Tapi ketika di kuburan, langsung bungkuk badannya. Apalagi akhirnya di hadapan kuburan dianggap keramat. Nah ini, oleh karena itu meskipun di kuburan, ya, tetap doanya menghadap kiblat. Ada yang bertanya, loh, kita balik ke sini juga ada kuburan, Pak Ustaz. Ya, ya tergeser sedikit kalau memang ada celah. Kalau enggak, kita menghadap kiblat, bukan menghadap kuburan, ke kiblatnya. Kita sudah hindarkan kuburan tadi. Ya, ke kiblatnya. Itu, menghadap ke kiblat, ya. Dengan rasa tadi berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, yaitu dengan rasa khusyuk, ya, dengan rasa raubah dan rohbah. Raubah, keinginan yang untuk bisa tercapai, ya, yaitu hajatnya. Kemudian selanjutnya adalah al-khosyah, yaitu rasa khosyah, rasa takut. Allah berfirman, "Fala takhshawhum wahshawni in kuntum mu'minin." Al-Baqarah 150. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepada-Ku. Nah, rasa takut di sini para jemaah adalah yang dibarengi dengan, ya, yaitu mengagungkan yang ditakuti dan kita merendahkan diri di depannya, dan juga dengan rasa cinta. Nah, itulah, ya, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladziina aamanu ashaddu hubban lillah." Ada sebagian manusia itu menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah, sementara orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, ya, cinta kepada kuburan wali, cinta kepada ini seperti cinta kepada Allah Ta'ala. Ya. Karena kuburan juga tidak boleh dibangun, tidak boleh dikijing. Karena apa? Nabi melarang. Naha Rasulullah an ijassas al-qabr wala yubna alaih. Melarang untuk dicat, larang untuk diduduki, larang untuk dibangun. Ya. Wala tuktab ufira wala yuktab alaih. Tidak ditulis. Ya. Nah, sekarang semua seperti itu. Semua seperti itu para jemaah. Sehingga ada orang mengatakan kuburannya saja seperti surga, bagaimana nanti di surga dia? Ya. Karena begitu meriahnya marmer dan sebagainya, sehingga orang-orang datang ke sana beribadah di situ. Ya. Nabi melarang jangan jadikan kuburanku sebagai idan. Itu apa? Berulang-ulang. Jangan sekali aja. Jangan berulang-ulang. Nabi yang melarang. Jangan jadikan kuburanku sebagai id. Idul Fitri memang dapat id karena berulang setiap tahun sekali. Id. Al-inabah, yaitu tobat, rujuk kepada Allah, kembali kepada Allah dengan ketaatan, meninggal maksiat, itu taubat. Ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Surat Az-Zumar 54. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berpasrah dirilah kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isti'anah, isti'anah. Nah, isti'anah ini para jemaah, ya, bagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir Asadi, apa isti'anah maknanya? Karena kita pelajari tadi apa? Iya karena butuh wa iya karena stain. Isti'anah adalah al-i'timadu 'alallahi ta'ala fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'at thiqah bihi fi tahsili dzalik. Isti'anah adalah bersandar hanya kepada Allah dalam meraih manfaat, dalam meraih manfaat dan menolak madarat, dan menolak madarat dengan percaya kepada Allah untuk meraih hal tersebut, untuk meraih hal tersebut. Jadi kita isti'anah bersandar kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah. Baik pertolongan itu untuk meraih manfaat dan menolak madarat. Karena memang manusia menghadapi dua, entah dia menginginkan sesuatu atau menolak sesuatu. Itu yang kita harapkan. Dan di sini banyak orang yang terjerumus kepada selain Allah dalam mengharap sesuatu atau menolak sesuatu. Banyak, entah dengan tatoyur, ya, ketika dia mau keluar rumah ada tokek berbunyi dihitung. Kalau ganjil gak mau pergi, kalau genap mau pergi. Mau pergi padahal sudah ada janji sama orang, ada cicak jatuhin kotorannya ke kepala. Aduh sial ini, jangan pergi. Ya. Itu namanya tatoyur. Tatoyur berkata toyur, burung. Dulu kalau orang itu mau pergi, dia cari burung. Burung diusir. Kalau pergi ke kanan, ah ini tanda baik. Kalau pergi ke kiri, berarti ini tidak baik, gak jadi pergi. Tatoyur. Nah sekarang tinggal apa yang media dipakai. Entah toke, entah cicak, atau yang lain para jemaah. Itu tetap namanya tatoyur. Ya. Oleh karena itu orang yang masuk surga tanpa hisab diantaranya orang yang tidak tatoyur. Ya, termasuk tatoyur tadi menganggap sial, ya setelah kawin sama ini saya kok bisnis saya kok seret, bisnis saya kok tidak lancar, tatoyur. Oleh karena itu jarang orang yang bisa selamat dari itu, kata Abdullah bin Mas'ud tadi. Wa ma minna illa walakin yudhibuhullah bitawakkul. Ya, seorang dari kami itu terjatuh. Makanya langsung ditepis dengan tawakkal kepada Allah. Ya. Langsung ditepis dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Ya. Allahumma la tayra illa tayruk. Ya. Wa la khayra illa khayruk. Wa la ilaha ghayruk. Ya. Tidak ada burung kecuali burungmu. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Dan tidak ada ilah kecuali engkau. Ya. La tayra illa tayruk. Wa la khayra illa khayruk. Ya, wala ilaha ghairu. Wal qiyam bi ibadatillah wal istana bihi wa al wasilah lis sa'adatil abadiyah. Menegakkan ibadah hanya kepada Allah dan isti'anah hanya kepada Allah merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Yang abadi. Karena apa para jemaah? Kita akan lepas dari berbagai macam ketergantungan. Enggak Ustaz, saya sudah lepas semuanya. Saya ingin tahu, ya. Ada orang pernah saya diminta tolong untuk memberikan tausiah kepada keluarganya karena drop di bulan puasa, ya. Perampok datang ke rumahnya, sudah kepala pistol di kepalanya dia. Ya. Mobilnya, semua barang-barang berharga dikuras sudah habis. Ya. Alhamdulillah suaminya paham, sudah mengaji sehingga kuat menghadapi perkara itu, tapi istrinya tergoda dengan yang lain, yaitu ada bisikan, coba datangkan kayu dari Kalimantan ditanam di situ supaya orang yang mencuri tadi dia pusing dan dia kembali ke rumahnya. Ya. Tentu kan ada ritual-ritual, tidak mungkin nanam begitu saja. Dan seandainya nanam begitu saja pun juga tidak bisa, pakai kayu mendatangkan manfaat dan bisa menolak bala. Ya. Makanya suaminya, nanti kita sirik terjerumus, mobil gak balik. Ini. Makanya apa? Dia melepaskan semuanya itu. Ya. Nah ini perjamban. Nah sekarang terjadi pada diri kita, mungkin orang yang kita cintai, harta yang kita sayangi, ya, terancam. Bagaimana? Apakah kita bisa? Ya, tawakkal kepada Allah, haula wala quwwata illa billah. Maka kita katakan, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Ya, meskipun kita sudah diajarkan tauhid dengan baik dan benar, jangan kita menantang, silakan uji saya ya Allah. Ya. Maka kita berusaha untuk menegakkan ibadah hanya kepada Allah, isti'anah minta pertolongan kepada Allah, itu jadi sarana kebahagiaan kita yang abadi. Karena kita sudah bebas. Ya. Ada orang mengatakan free love, ya, free sex, sehingga kehidupan bebas. Mau narkoba, coba apa yang terjadi? Bukan bebas, tapi justru malah ketergantungan kepada narkoba. Padahal tadinya dia bilang kehidupan bebas. Maka kehidupan yang bebas tidak ada, kecuali kalau kita mau al-qiyam bi'ibadatillah wa isti'anah. Menegakkan, mewujudkan, merealisasikan ibadah hanya kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Bebas kita para jemaah. Gak takut dengan BBM naik. Gak takut dengan PHK. Gak khawatir dengan macam-macam. Ada sedih, sedih biasa, manusiawi. Nabi juga sedih. Nabi menangis ketika putranya Ibrahim meninggal. Nabi sedih ketika Khadijah meninggal. Nabi sedih ketika pamannya meninggal. Tapi Nabi tidak menjual akidah. Ya, tidak datang kepada dukun untuk bisa apa? Merayu atasannya supaya bisa dimutasi tempat yang baik. Tidak merayu kepada dukun, tidak minta kepada paranormal untuk meramal kira-kira usaha apa tahun 2016 yang tepat. Ini tahun apa ini? Tahun celeng, tahun babi, atau tahun apa? Tahun kera? Tidak. Ya, karena dia tahu man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawi Abu Dawud, barangsiapa datang kepada dukun atau kepada paranormal membenarkan perkataannya, berarti dia apa? Telah kufur kepada apa yang dibawa dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menegakkan ibadah isti'anah dengan benar, wan najah min jami'i syurur, merupakan an najah, yaitu keberuntungan dari berbagai macam keburukan. Fala sabila ilan najati illa bil qiyami bihima, maka tidak ada jalan para jemaah untuk meraih yang namanya kesuksesan kecuali dengan menegakkan, yaitu ibadah hanya kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah. Oleh karenanya ketika sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu jangan sampai dilewati makna tersebut. Ya kalau bisa semua tafsir Al-Fatihah paham. Kalau memang tidak bisa semua, jangan sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ditinggalkan. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah kehidupan kita berkumpul di sana para jemaah. Karena orang yang beribadah ya harus dengan tiga: lillah, billah, fillah. Sebagaimana makna tadi, lillah semata-mata karena Allah, fillah sesuai dengan aturan Allah, billah minta pertolongan kepada Allah. Kita duduk di sini, kalau ada tidak ada pertolongan Allah tidak bisa. Ya, kalau tidak dimudahkan Allah tidak bisa kita duduk di sini para jemaah. Nah, Mu'ad berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yubahiduni an-nar. Faqala laqad sa'alta al-azim wa innahu la yasiru liman yasarallahu alaihi. Rawahu Tirmidzi. Wahai Rasulullah, sampaikan, beritahukan kepada saya amal ibadah yang bisa mendekatkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Apa kata beliau? Engkau telah menanyakan perkara yang berat, perkara yang besar, tapi menjadi ringan dan mudah bagi siapa? Bagi orang yang dimudahkan Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Kita minta pertolongan. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Orang yang takut kepada Allah, orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan keselamatan, tidak ada jalan keberuntungan kecuali mau kita menegakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa innama takunul ibadah ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya satu ibadah bisa dikatakan ibadah jika diambil dari Rasul, ya. Maksud dan biha wajah Allah, dengan tujuan mengharapkan wajah Allah. Fabihadzaini al-amrayn takunu ibadatan. Dengan dua ini, yaitu mengharap wajah Allah ikhlas, diambil dari Rasul ittiba, maka jadilah suatu ibadah. Jadilah suatu ibadah. Ya. Wa dzikru isti'anah ba'da al-ibadah ma'a dukhuli fiha li ihtiyaj al-'abd fi jami' bali ila isti'anah billahi ta'ala. Disebut isti'anah setelah ibadah, ya. Ini menunjukkan bahwa kita hamba ini dalam semua ibadah kepada Allah perlu minta pertolongan. Kita jangan sombong, ya. Karena apa? Karena Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang yang pertama dari kalian dan terakhir, baik jin maupun manusia, semuanya beribadah kepadaku, maka itu tidak akan bisa menambah sedikit pun dari kekuasaan. Ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian, baik jin maupun manusia, ya, dari Adam sampai terakhir, semuanya berkumpul di satu hati orang yang durhaka, tidak mau ibadah, maka tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Kita beribadah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. La yanalallahu luhumha wa la dimauha wa la yanalu taqwa minkum. Tidak pernah sampai kepada Allah darah dan daging korban kalian. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Oleh karenanya, kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah agar diberikan kemudahan kepada jemaah di dalam kita beribadah. Berapa banyak orang mampu haji tapi tidak berangkat? Berapa banyak orang mampu zakat tapi tidak dikeluarkan? Berapa banyak orang bisa bangun masjid tapi banyak masjid terlantar, dia tidak pernah menoleh sedikit pun? Berapa banyak orang terlantar di jalanan, anak yatim bergelimpangan, ya, banyak yang mampu tapi dia tidak bisa mengeluarkan sepersen pun dari hartanya. Maka kita perlu minta pertolongan kepada Allah. Semua adalah kemudahan dari Allah. Fa innahu illam yu'inhu Allah lam yahsul lahu ma yuriduhu min fi'lil awamir wa ijtinabun nawahi. Karena kalau Allah tidak menolong dia, maka dia tidak akan bisa mendapatkan yang diinginkan, baik dia mau mengerjakan perintah atau mau meninggalkan larangan. Ya. Ada orang seharusnya berbuat dosa sedih tapi senang dan gembira. Ya. Kenapa? Tidak dapat pertolongan Allah. Hatinya sudah tertutup. Orang beriman, kalau dia melakukan kebaikan senang, melakukan dosa dia sedih. Ya. Man sarratul hasanatuhu wa sa'at sayyatuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang senang perbuatan baik dilakukan dan sedih perbuatan buruk yang dilakukan, itulah tandanya orang yang beriman. Ya. Baiklah para jemaah, ya, sampai di sini. Dan terakhir saya sampaikan bahwa perintah pertama kali di dalam Al-Quran yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21, yaitu perintah ibadah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Tidak ada perintah sebelumnya dari surah Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah, baru di situ ayat 21 ada perintah. Dan ternyata perintah pertama kali, ya, adalah ya ayyuhan nasu, wahai manusia, beribadilah kalian kepada Rabbakum, Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, agar kalian bertakwa para jemaah. Kemudian ya terakhir lagi ya, bahwa perintah ibadah ini merupakan perintah kepada semua rasul. Ayatnya Al-A'raf ayat 59-65. Perintah kepada semua rasul. Ya. Surat Hud ayat 50-61. Al-Mu'minun ayat 23. Bahwa ibadah itu perintah kepada semua rasul, kepada Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib, semuanya para jemaah. Yang kedua, ibadah itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad sampai beliau meninggal. Surat Al-Hijr ya, ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai kamu mati. Termasuk ibadah juga sifat malaikat dan sifat para nabi. Mereka beribadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Al-A'raf ayat 26. Baiklah para jemaah, inilah yang bisa saya sampaikan ya. Kalau para nabi saja diperintah untuk beribadah dengan baik, apalagi kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari kesyirikan, memberikan pertolongan kepada kita agar bisa mewujudkan ibadah hanya kepada Allah. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya, terkait dengan materi yang sudah kita bahas atau yang lain, silakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang mau tanya langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya disampaikan bahwa tidak sah sholat yang tidak membaca suratul Fatihah. Tapi ada juga yang menyampaikan bahwa tidak perlu membaca Al-Fatihah karena imam sudah membacanya dan kita cukup mendengarkan saja. Mana yang lebih diutamakan? Apakah tetap baca Al-Fatihah juga untuk lebih meyakinkan diri sendiri agar sholatnya sah? Di sini ulama beda pendapat. Kalau kita jadi makmum, ada tiga pendapat. Sebagaimana Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam mukaddimah tafsirnya ketika membaca Al-Fatihah. Pendapat pertama, membaca secara mutlak ya, baik sholat jahr maupun sir. Yang kedua, diam secara mutlak, baik sholat jahr maupun sir. Yang ketiga, membaca ketika jahr ya, membaca ketika sir, diam ketika imam jahr. Jahr itu sholat apa aja? Maghrib, isya, subuh pada dua rakaat pertama. Sir, duhur, asar, dua rakaat dari isya, kemudian satu rakaat dari maghrib. Itu sirnya terakhir. Dan saya dalam hal ini condong kepada pendapat yang ketiga. Kalau jahr, imam baca dengan keras, kita dengarkan. Kalau imam baca sir, kita baca. Apa yang menjadi dalil? Semua al-jam'u bainal adillah. Para ulama wahlu sunnah punya kelebihan yaitu mengumpulkan semua dalil. Nah, dari pengumpulan semua dalil, maka saya condong pada yang ketiga. Apa yang pertama? Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an padamu, maka dengarkan dan diam, semoga kalian dapat rahmat. Ya. Kemudian yang kedua adalah Nabi bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Imam dijadikan untuk diikuti. Jika imam takbir, maka takbirlah, dan jika imam membaca, maka diamlah ya. Dalam hadis yang lain, qira'atul imam qira'atul makmum, bacaan imam bacaan makmum. Ada sebuah hadis ketika ada seorang membaca di belakang Nabi ya, Dan Nabi bertanya setelah sholat, siapa tadi mengganggu bacaan saya? Baca apa? Al-Fatihah, enggak apa-apa kalau begitu. Kemudian dari yang lain bahwa hadis tersebut mansukh, terhapus. Bagaimana disebut oleh Syaikh rahimahullah dalam sifat sholat Nabi, bahwa hadis yang mengatakan enggak apa-apa baca Al-Fatihah itu mansukh, yaitu terhapus. Ya. Oleh karena itu saya cenderung kepada pendapat yang ketiga dengan dalil tadi, ya, bahwa ketika imam jahr kita dengarkan, ketika imam sir maka kita baca. Duhur asar baca semua, maghrib bacanya di rakaat yang ketiga, isya 3 dan 4, subuh diam semua. Ada jahr. Nah disinilah, oleh karena itu disinilah fungsi imam yang baik, ya, fungsi imam yang baik. Karena apa? Imam, ini saya lihat. Imam itu yang jadi imam apa? Ya umun nasu aqra'uhum kitaban wa in kanu sawaa'a a'lamuhum bisunnah wa in kanu sawaa'a adzabuhum hijrah. Wa fi riwayah wa in kanu sawaa'a akbaruhum sinnan. Yang jadi imam utama Nabi sallallahu alaihi. Jadi imam itu adalah orang yang paling aqra', paling banyak bacaannya. Imam Syafi'i mengatakan paling banyak hafalannya, Imam Ahmad mengatakan paling paham tentang Quran. Nah itu. Maka kalau imamnya bacaannya baik, ya kita enak. Ya susah kalau enggak bagus. Bacaannya semua dihantam dengan panjang dengan pendek. Ya, nah itu. Maka pendapat yang ketiga saya pilih. Allah a'lam. Ustaz, adakah sakit kiriman? Ya, karena dukun atau jin, bagaimana cara mengatasinya? Sakit kiriman. Ya. Saya katakan, la yuflihus sahiru haitsu ata. Jangan tidaklah beruntung tukang sihir dimanapun dia berada. Tapi sihir itu ada. Itu buktinya ayat mengatakan. Ayat juga mengatakan, ya, wa ma kafara Sulaimanu walakinnasyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi yang kafir itu adalah setan karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Maka kita wajib percaya adanya sihir. Kalau tidak percaya bisa kufur karena Quran mengatakan ada sihir. Sihir berpengaruh atas izin Allah. Loh, masa Allah mengizinkan sihir? Di sini izinnya namanya izin kauni. Ya. Kehendaknya iradah kauniyah, bukan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah. Adapun iradah syariah, kehendak syariat, Allah enggak menghendaki. Allah menyuruh meninggalkan sihir, enggak boleh. Ya. Nah, maka kalau ada pertanyaan apakah ada, ya, penyakit kiriman bisa seperti itu. Orang disihir bisa. Ya. Bagaimana caranya? Saya pernah menerjemahkan satu buku Ilaju Amradil Jah, mengobati penyakit karena jin, ya. Syekh siapa itu? Bali, ya, siapa buku apa namanya? Ya. Dulu Nabi pernah disihir, ya, oleh orang Yahudi, yaitu namanya Nabi Ibnul Aqsam, Nabi Ibnul Aqsam. Ya. Mereka datang, kenapa orang ini, kenapa Nabi ini disihir? Ya. Dengan cara apa? Naruh buhul di air. Karena tukang sihir itu kalau mau nyihir, tanya ibunya yang mau disihir, siapa namanya? Dan tanya namanya siapa mau disihir. Kemudian ketika ada unsur yang bersih yang sama antara ibu dan anak, maka dia meletakkan buhul di tempat yang unsur sama. Nabi Muhammad ada unsur mim, ibunya Aminah juga mim. Mim simbol dari ma, al-ma, air. Ya sebenarnya itu ilmu gaduh, sebenarnya dipas-paskan. Ilmu tukang sihir, ya, dipas-paskan. Maka dia taruh di air, maka ada di sumur. Maka malaikat mengatakan ambil itu, apa namanya, suruh ambil buhulnya. Nah, jadi sebagaimana Syekh bin Baz mengatakan, kalau orang kena sihir, ya kalau buhulnya ada itu lebih cepat. Kalau tidak ya agak sulit. Tapi jangan khawatir, dibacakan saja. Ya. Ayat Quran, Al-Baqarah. Ya. Mengatasinya dibaca Al-Baqarah. Ya. Nanti dia teriak-teriak. Ya. Saya pernah ada orang sudah sampai 3 tahun katanya dia berada di tempat tidurnya. Orangnya sehat tapi enggak bisa bergerak. Ini enak segera aja. Saya bicara dibawa ke dokter untuk di semacam di kemo dan lain sebagainya. Enggak ada ininya, pengaruhnya. Saya tanya penduduk, benar juga tidak? Jawabannya tidak. Ya sudahlah, coba kita bacain. Setelah saya rukunya teriak-teriak sudah. bukan saya, saya cuma disuruh. Ya begitu. Kasihan, akhirnya dua meninggal juga orang. Ya. Ada. Ya. Maka antisipasi sebelum terjadi, yaitu kita baca dzikir pagi petang, jaga sholatnya, kita baca Al-Baqarah di rumah, mendekat kepada Allah Ta'ala. Ya. Tidak hanya karena takut dengan sihir. Sihir itu ada. Makanya dikatakan sihir itu adalah ma khafiya walati walatu fahsabahu, sesuatu yang masih tersembunyi sebabnya. Antum minum obat Panadol penurun panas, namanya sebab kauni, karena sebab yang dilalui dengan penelitian. Kita berobat dengan bekam, namanya sebab syar'i, karena syariat yang menjelaskan bekam. Nah, yang disyariatkan dua sebab ini, sebab kauni dan sebab syar'i. Ya, tapi yang menyembuhkan bukan bekam, bukan ruqyah, bukan obat, tapi Allah Ta'ala. Ini hanya sebab. Apa sebab itu namanya? As-sabab maknanya ma yatawassal bihi ila ghairi, sesuatu yang bisa menyambung dengan yang lain. Ah, ini sedotan ini, ya. Kalau saya minum, ya, pakai sedotan, ini sebab. Yang minum bukan sedotan, tapi mulut saya. Tapi mulut saya enggak bisa masuk ke dalam sedotan. Terus sebab. Ma yatawassal bihi ila ghairi, yang bisa menyambung pada yang lain. Timba di sumur, tambangnya disebut dengan as-sabab. Karena tambang itu yang nyambung timba dengan air. Bukan tambang yang bisa ngambil, tapi timba. Tapi kalau timba enggak ada tambang, enggak bisa. Ya, harus turun ke dalam. Nah, sebab yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan, bukan obat. Obat hanya perantara saja. Tapi kita disuruh berobat, dikulli da'in dawa, setiap penyakit pasti ada obatnya. Tadawa bisadaqah, berobat dengan sedekah, itu adalah sebab. Ya. Nah, sebab yang dianjurkan dua, suruh gabung syar'i dan kauni. Ada sebab yang ketiga, yaitu sihir. Sihir itu definisinya ma khafiya wa la tufasabahu, yang masih tersembunyi sebabnya. Masa di begini, ya, penyakit kankernya pindah ke kambing. Gimana itu logikanya? Tidak ada, syariat juga tidak menjelaskan. Maka itu namanya sihir, meskipun yang melakukan pakai baju putih. Karena orang sekarang terkecoh, loh Ustaz, ini ilmu putih, kenapa? Karena pakainya pakai jubah putih, Ustaz. Yang ilmu hitam itu, kenapa? Pakainya pakai hitam-hitam. Jadi untuk membedakan ilmu putih dan hitam adalah bajunya. Padahal kerjaannya sama. Pertama tukang ramal, kedua tukang santet, ya, kerjaan sihir. Maka itu semua sama saja kalau dia, ya. Apakah makmum wajib baca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah? Imam suaranya dikeraskan, tadi sudah saya sampaikan. Bagaimana cara menumbuhkan sifat takut, harap dan cinta pada Allah pada anak-anak usia balita? Ya. Balita di bawah 5 tahun, ya, yang bisa diajak dialog, sudah 2 tahun, 3 tahun bisa itu. Anak saya 2 tahun sudah ngomongnya minta ampun kayak orang sudah 7 tahun, 5 tahun. Ngomongnya udah seperti itu. Jadi itu bisa, ya, kita ajak sebagaimana dalam kitab Nasihati Linisa, nasihat untuk para wanita, ditulis oleh seorang wanita juga, anaknya ahli hadis saya mobil, namanya kunyahnya Ummu Abdillah. Di situ bagaimana anak-anak diajarkan, ya, Allah, sambil kita nunjuk Allah, ya. Anak-anak balita biasanya sekolah TK balita, 4 tahun sudah sekolah, 3,5 tahun, ibu-ibu antar ke sekolah pakai mobil, pakai motor, coba sayang, yang bisa, yang ngasih kamu tas siapa? Abi, ayah, papa, yang ngasih uang sama papa siapa? Bosnya, nah, ini lebih panjang ya, yang ngasih Allah, tunjukkan, hanya dia bisa mengucapkan Allah, tunjukkan, hanya cuma Allah, dan jari nunjuk ke atas, ya, nunjuk ke atas jarinya, ajarkan seperti itu. Ya. Ajaran tauhid, ya. Kemudian ajarkan jangan suram karena Allah Maha Melihat. Dimanapun kita berada, Allah Maha Melihat. Cuman susahnya umiknya, ibunya kalau ditanya, "Mi, Bu, Ma, seperti apa sih Allah itu?" Nah, itu sudah enggak bisa jawab. Ya. Anak kecil kadang juga bertanya sampai ke sana, "Seperti apa Allah?" Ya kita jawab, kita tidak bisa melihat Allah di dunia. Nanti kalau sudah di surga kita bisa melihat Allah. Ya, nanti Allah bisa dilihat di surga. Ya. Sebagaimana janji Allah apa? Ya. Allah berjanji ya, "Walladzina ahsanu al-husna wa ziyada." Orang-orang yang berbuat baik nanti dapat husna dan ziyada. Al-husna surga, ziyadah tambahan. Apa maksud tambahan? Nabi menjelaskan an-nadhar ila wajhillah, melihat wajah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika saya paling senang dengan rumah yang menghadap ke timur untuk ditempati, apakah ini termasuk syirik syukron? Ya tergantung apa ikutnya, keyakinannya. Kalau menghadap timur karena ingin mendapatkan matahari pagi, ya sehingga sehat, enggak ada masalah. Tapi ingat, bukan matahari yang membuat sehat, tapi Allah. Tapi jadi sebagai sebab, dan memang jadi bagus misalkan, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah ada keyakinan-keyakinan, kalau menghadap timur, rezekinya lancar. Menghadap timur, nanti suami tidak mudah nakal misalkan. Menghadap timur, suami enggak mudah nyari lagi. Nah itu beda, Bu, enggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Kalau tidak ada keyakinan-keyakinan, ya tidak ada masalah. Mohon penjelasan tentang surat Al-Imran 169 yang mengatakan janganlah kalian mengira bahwa orang-orang gugur yang Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Apakah ini menjadi dalil orang-orang yang menyembah kuburan? Bisa, ya. Wala taquluna lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tashurun. Kalian jangan mengatakan orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup tapi kita tidak menyadari. Ingat, tadi surat Fatir ayat 22, tidak sama orang hidup dengan orang mati. Betul dalam alam barzakh hidup, tapi tidak sama hidupnya dengan di sini. Ya. Ibu-ibu yang hamil 8 bulan, periksa dokter mengatakan bayi ibu sehat, maknanya hidup. 9 bulan 10 hari lahir, keluar dari rahimnya, dapat 1 menit, bisakah kembali hidup dimasukkan ke dalam rahim? Lahir hidup, alhamdulillah anaknya normal sehat. Di dalam rahim hidup namanya, di luar rahim juga namanya hidup. Pertanyaan saya, apakah sama bentuk kehidupan di rahim dan di luar rahim? Tidak. Oleh karena ini Syekh Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah menjelaskan kehidupan perjalanan manusia itu ada 4 tahapan. Pertama, marhalatul had, Adam, tahapan tidak ada. Yang kedua, marhalatul batn, kehidupan perut. Yang ketiga, marhalatul dunia, kehidupan dunia. Yang keempat, marhalatul barzah, kehidupan alam barzah. Jadi kehidupan alam barzah itu tidak sama dengan kehidupan yang ada di dunia. Di rahim saja dengan di dunia tidak sama, dan kita bisa mengakui dengan bahasa sama-sama hidup tapi tidak sama. Apalagi dengan alam barzah yang tidak sama, sehingga jangan dikiaskan seperti kehidupan di sini, ya. Oleh karena itu ada sebagian orang duduk, tuh bapakmu kena apem ambil kopi malam Jumat, biasanya makan apem sama kopi. Ya bapaknya sudah meninggal, ditaruh di pojokan. Enggak bisa, ini enggak benar juga masih ada. Ya nanti kasih kendir di kuburannya apa? Kalau harus minum. Dikasih payung sudah enggak panas. Enggak ada hubungannya semua itu. Enggak bisa, sudah beda alam. Bayi beda alam saja, namanya sama-sama hidup, tapi beda kehidupannya. Kita akui para jemaah. Ya, sehingga tidak bisa dikiaskan, dianalogikan. Kalau bisa tidak bisa dianalogikan, maka yang berlaku bagi orang hidup ya di dunia, boleh minta doanya, tolong Pak doakan saya. Boleh. Minta kepada Allah Ta'ala, boleh ya. Terakhir dulu pada saat saya masih kecil, ada yang berkata pada orang tua saya bahwa ada yang menanam sihir di sekitar dalam rumah orang tua saya. Bagaimana cara mengeluarkannya Ustaz, jika misal memang benar ada orang yang menanam sihir di situ dan kami tidak tahu tempatnya? Ya, tidak tahu tempatnya mau gimana? Ya, saya pernah, Ustaz, bisa enggak Ustaz menerawang rumah saya? Memang saya dukun. Ya, itu terawang. Jangan, sudah baca Al-Qur'an, baca Al-Baqarah, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfir minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, rawahu Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Oleh karena itu kalau ada indikator ada sihir atau apa, bacakan surat Al-Baqarah, ya bacakan, insya Allah akan pergi sendiri. Karena bukan rumahnya dia, bukan rumahnya jin, bukan rumahnya siapa. Ya. Jangan sampai curiga pada orang, ya karena itu akan menimbulkan buruk sangka. Itu dilarang. Iyyakum mudzon fa innadz dzon adzabul hadis, hati-hati dari prasangka, karena itu sedusta-dustanya perkataan. Makanya ikuti saja alur yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya? Baca Al-Baqarah, sholat sunnah di rumah yang wajib di masjid bagi yang laki-laki, baca Quran, ya, perbanyak baca zikir, masuk toilet baca zikir, ya, karena kalau enggak bisa diintip oleh jin. Satru ma baina auratil adam wal jin idza daqala ahaduhum al-qala an yaqula bismillah, yang bisa menghalangi pandangan jin dengan aurat yang manusia ketika masuk toilet, bacalah bismillah. Ya, murid sambung dengan yang lain, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, itu juga boleh, ya. Sampai di sini sudah masuk insyaallah sebentar lagi waktu duhur. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.